Renungan kita akan kita landaskan pada pembacaan Yohanes pasal 20, maaf Yohanes 21. Yohanes pasal 21 kita akan membaca ayat 15 sampai dengan 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Sudah bertemu dengan ayat-ayat ini, saya bacakan demikian bunyinya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Tiga kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Tiga kali juga ucapan yang sama dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Gembalakanlah dombaku." Kemudian pertanyaan Tuhan adalah bagaimana, apakah engkau Petrus mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tidak bertanya apa yang sudah engkau buat bagiku. Tuhan tidak bertanya kegiatan-kegiatan mana yang sudah engkau selesaikan. Tuhan juga tidak bertanya posisi teologi bagaimana engkau berada sekarang. Apakah posisi ini atau posisi itu? Tuhan tidak bertanya kepada Petrus, apa pandanganmu tentang perempuan bekerja sebagai seorang struktural dalam gereja, jabatan dan lain-lain. Bukan itu yang Tuhan tanyakan kepada Petrus, tetapi apakah engkau mengasihi aku? Teringat saya sebuah cerita tentang suami istri. Malam ketika mereka sebelum tidur, mereka bicara-bicara, sang suami bertanya kepada istrinya, "Apakah kamu mencintai saya?" Sang istri mengatakan, "Saya memasak bagi kamu, mencuci, membersihkan rumah, memelihara anak, membesarkan mereka, menjahit, dan semua pekerjaan rumah tangga," dia sebutkan. Sang suami masih tanya lagi, "Apa kamu mengasihi aku?" Seperti itu kira-kira keadaan Petrus, pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus. Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Bukan apa yang sudah tampak di luar yang Tuhan Yesus jadikan ukuran, tetapi sesuatu yang di dalam. Kasih bukan suatu perbuatan yang nampak di luar saja, tetapi sesuatu yang berakar di dalam kita. Kasih memang tidak mempunyai warna. Saya tidak tahu apa sudah dapat mengatakan warna kasih kayak apa. Memang pada hari-hari Valentine kita pergunakan warna pink, warna merah jambu, merah muda untuk melukiskan gambaran cinta kasih. Saya masih ingat pada waktu masih sekolah di Singapore Bible College dulu, saya ada waktu senggang, saya masuk ke kamar teman untuk pinjam buku, dia sedang menulis sebuah surat dan saya tegur dia, kamu menulis kurang ajar dengan kurang sopan dengan kertas berwarna. Dia membalik kepada saya, "You gak tahu bahwa warna merah muda ini adalah warna cinta katanya. Dan saya sedang menulis surat cinta buat pacar saya. Saya tersentak juga waktu itu dan memang waktu itu saya tiba-tiba ingat juga dengan Rahmat Kartolo yang menyanyikan di ulang tahunku, kau berikan aku sapu tangan berwarna merah, sudah pinter semua ya. Yang muda-muda waktu itu masih ingat karena lagu itu berkesan, memberi sapu tangan warna merah jambu. Oh, apa itu warna cinta? Sulit juga untuk dikatakan sebagai warna mutlak. Tidak berwarna, juga tidak berbentuk. Bagaimana bentuk cinta tidak dapat dilukiskan? Dua minggu yang lalu saya berada di Manado, Bitung, Tomohon, dan beberapa gereja gemim di sana, Gemim Kristus. Dan pada waktu pulang ke Jakarta setelah dua minggu saya di sana, hampir dua atau tiga minggu, waktu sampai di Makassar, pesawatnya ada kerusakan, saya pikir, ngapain sekarang dua jam lebih, jalan-jalan, saya pergi ke toko yang jual baju kaos. Saya lihat di situ ada tulisan I, kemudian ada tanda jantung begini, Makassar. Saya baca, I love Makassar. Tapi apa betul ini tanda ini bacanya love? Apakah bentuk cinta itu begini? Juga tidak dapat dimutlakan. Tidak berbentuk, tidak berwarna, tidak berbau. Saya tidak tahu apakah bau cinta itu pasti wangi, wangi yang bagaimana. Saya ingat ada seorang yang saya kenal sekali, waktu dia menikah, banyak teman-teman dari Kanada, dari Australia, dari Amerika memberikan melalui wakilnya di situ memberikan kenang-kenangan atau hadiah minyak wangi yang bagus-bagus. Wah, pada waktu itu minyak wangi buka kado senang sekali. Tapi pada waktu istrinya mulai hamil, tiba-tiba dia kaget karena semua minyak wangi itu dikumpulkan, dimasukkan kantong, dibuang semua. Dibuang. Dia katakan apa? Cium bau wangi saja jadi muntah, muak, dia buang semuanya. Saya tahu sekali orang itu karena orang itu saya sendiri dengan istri saya. Jadi keadaannya begitu. Jadi kalau begitu bau wangi tidak mewakili bau cinta. Tidak dapat dilihat, tidak berbentuk, tidak mempunyai bau, tetapi exist. Dia ada, cinta itu ada. Tanpa dikatakan dia ada, dan dia ada dia bisa membuktikan dirinya sendiri. Cinta itu ada, seorang bayi lahir, menangis, dia bukan minta apa-apa. Karena itu ilmu kebidanan sekarang, ilmu kedokteran sekarang, kalau seorang lahir, bayi itu masih belum diapa-apa kan disentuhkan kepada ibunya, katanya itu menyentuh supaya rasa cinta kasih anak itu terasa oleh ibunya. Ibunya merasakan, anak itu merasakan cinta kasih ibunya setelah dia lepas daripada ibunya. Tadi jadi ada dalam perut, sekarang lepas, masih rasa cinta ibunya itu terasa. Itu katanya. Dan saya kira betul, pada waktu seorang anak lahir, sang ibu juga dapat cuti, begitu cuti habis, sang anak mau diapakan, suami istri kerja dua-dua. Lalu sang istri menitipkan anak ini, suami istri menitip anak ini di rumah penitipan bayi. Bayi ini rewel dari kecil sampai siang rewel. Babysitternya juga merasa ini toh bukan anak-anak saya, juga bukan family saya. Akhirnya anak ini diberi minum susu campur obat tidur. Dari pagi tidur sampai siang, siang dibangunin dikasih makan, tidur lagi sampai sore jam 4 papa mamanya sudah capek kerja datang ambil bawa pulang senang sekali dicium-cium, wah gembira sekali. Sampai di rumah anak ini segar sekali, papanya capek sekali, mamanya capek sekali, anaknya segar. Waktu akan tidur malam bagaimana? Kontrak, bentur. Papa mama mau tidur, anak mau main. Akhirnya dari kecil dipaksa tidur, plak-plak tuh dari kecil dipaksa-paksa tidur dengan tamparan tangan kecil-kecilan, makan lama makin besar, akhirnya apa yang terjadi ketika anaknya besar, dari kecil dia tidak mendapatkan cukup kasih sayang, besarnya dia akan mencari-cari kasih sayang. Dia membuat dirinya aneh, minta motor sama orang tua, dikasih motor, knalpotnya dicopot, sayapnya dicopot, lampu-lampu dicopot, bahkan tangkinya diganti dengan botol bir, wow, lari sana sini dan sebagainya. Orang tahu, dia tahu orang lain tidak punya motor seperti ini. Begitu dia lewat pasti orang lihat saya. rambutnya yang sebenarnya bagus dibiarkan kayak pohon lengkeng begitu. Oh, dia punya kutu dibiarkan segede belalang, biarin enggak apa-apa. Begitu dia lewat, orang enggak ada yang punya rambut seperti saya. Begitu dia lewat, orang pasti lihat saya, dia dapat sedikit kasih sayang, dan seterusnya. Kadang-kadang pada pemuda-pemudi saya katakan, kalau ada orang seperti itu hati-hati, jangan dibilang jenius, itu kurang kasih sayang barangkali. Hati-hati. Nah saudara, dari kecil gak dapat kasih sayang, besarnya dia mencoba mencari. Kasih tidak kelihatan, tidak berbentuk, tidak berbau, tidak berwarna, tapi ada. Dan kasih itu membuktikan dirinya. Dia akan membuktikan dirinya. Kalau kita melihat peristiwa ini, Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kasih bukan diukur dari luar. Kasih diukur dari dalam. Dari dalam dia akan keluar. Tetapi yang di luar jangan dijadikan ukuran untuk di dalam. Mungkin indikasi iya, tapi kesejatiannya masih perlu diuji lebih dalam lagi. Ada ujian-ujian, ada tes-tes tertentu untuk mengatakan apakah dia mempunyai kasih yang sejati atau tidak. Pada waktu kasih seseorang menjadi pendorong yang kuat dalam hatinya, itu akan, maksud saya, kalau kasih seseorang sejati kepada Yesus, itu akan menjadi pendorong yang kuat dalam pelayanan. Maka Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, Tuhan tidak berkata kepada Petrus, Petrus, gembalakanlah dulu domba-domba saya. Nanti pelan-pelan cintamu kepada saya akan tumbuh. Seperti zaman dulu orang menikah adalah dijodohkan. Ada orang tidak pernah ketemu suami istri, laki perempuan tidak pernah ketemu. Tiba-tiba dinikahkan. Waktu hari pernikahan baru tahu ini suami, ini istri. Bahkan ada orang tidak tahu ini istrinya atau bukan. Ya betul, saya dengar cerita seperti itu. Waktu ada seorang keluar masuk dari pintu dia pikir ini kacungnya, ternyata itu suaminya. Nah zaman dulu begitu. Tapi lama-lama mereka bersama-sama, cintanya juga bertumbuh. Tapi Tuhan tidak mengatakan itu dalam pelayanan. Dalam kehidupan mengikut Kristus, Tuhan tidak katakan, kamu ikut sajalah dulu, kamu melayani dulu pelan-pelan, lama-lama cintamu akan tumbuh. Tidak. Tuhan menuntut yang sangat hakiki lebih dulu, yang sangat penting, sangat utama dalam kehidupan Kristiani. Waktu kita diselamatkan, ini awal lebih dulu, harus saya kemukakan lebih dulu. Waktu kita diselamatkan, kita mendapatkan hidup baru dalam Kristus. Yang lama lenyap, yang baru terbit. Nah, hidup yang baru ini memberikan kepada kita potensi untuk mengasihi dia. Itu sebabnya Yohanes mengatakan, bukan kita yang mengasihi dia lebih dahulu, tetapi dia yang lebih dahulu mengasihi kita dan memberikan hidupnya bagi kita. Setelah kita diselamatkan, kita punya potensi mengasihi dia. Sekarang potensi ini bisa kita kembangkan, bisa kita kecilkan, bahkan bisa kita hancurkan. Terjadi seperti itu. Waktu orang mempunyai kasih yang kolaps, sebut saja di Alkitab nama dan kemudian kita lihat betapa banyaknya hal itu terjadi. Seperti umpamanya Musa. Di satu waktu dia umat mengelilingi dia dan minta supaya diberikan air. Tuhan meminta supaya berbicaralah kepada batu karang itu, perintahkan batu karang itu akan keluar air. Wah, karena dia begitu lepas daripada kontrol, kasihnya kolaps, akhirnya batu karang dia pukul. Dan itu menjadi penyebab yang sangat fatal untuk masa depan daripada Musa. Dia pukul karena tidak lagi dia bisa mengontrol hal-hal seperti ini. Kita melihat Simpson dan Delilah. Apa yang terjadi di antara mereka? Dua pasang yang sebenarnya gak bisa dipersekutukan. Tapi itu terjadi oleh karena kolaps kasihnya kepada Tuhan. Kalau Simpson tetap mengasihi Tuhan, dia tidak akan jatuh seperti itu. Daud berzina dengan Batseba, bahkan membunuh suaminya. Itu juga sama. Sama, mulai dari dalam. Ketika dia tidak lagi berpikir banyak, ketika otaknya kosong, orang berkata otak orang Kristen yang kosong itu tempatnya iblis berseminar katanya. Dan pada waktu demikian dia melihat satu keadaan, dia akhirnya jatuh terperosok. Coba dia cinta kepada Tuhan, cintanya kuat kepada Tuhan dan terus diingatkan pada dirinya, tidak akan terjadi. Ananias, Safira, sama. Orang berduit, dia tahu gereja perlu uang dan sekarang dia bermain dengan uangnya. Seperti Tuhan tidak tahu. Dia berjanji menyerahkan semua uang penjualan tanah itu buat pekerjaan Tuhan. Tapi ketika dia lihat harganya banyak, mulai dia berpikir, dia mulai memberikan prioritas kepada dirinya. Dia berpikir, semua diserahkan pada gereja terlalu besar. Bagaimana kalau saya pakai sebagian, atau saya pakai untuk ini dan sebagainya. Mulai dia memisahkannya. Yang separuh dibawa kepada rasul-rasul dan mengatakan, ini persembahan kami. Petrus bertanya, apakah itu semua yang kau janjikan? Dia mengatakan, iya. Di mana Tuhan pada waktu itu? Dia berpikir Tuhan bisa ditipu. Dan pada waktu itu juga Petrus mengatakan, engkau tidak menipu manusia, engkau menipu Tuhan. Tergeletak mati. Kadang-kadang saya pikir kalau zaman ini Tuhan bekerja, GRI mungkin anggotanya berkurang tiap minggu ya. Begitu keluar, ke bawah kelompok-kelompok mati di bawah. Bermain dengan Tuhan. Berjanji persembahkan sekian, dipotong sebagian. Lalu pada waktu mempersembahkan dengan nyanyian, I surrender all. I surrender all. Bahasa Mandarinnya mengatakan, Chuan Suoya Fungsian, Chuan Suoya. Semua yang ada, persembahan. Oh itu, bukan main. Tapi hanya dipotong separuh, separuh dibawa pulang. Tuhan dipermainkan. Waktu cinta kita kepada Tuhan mulai bermasalah, banyak kehidupan kita juga bermasalah. Sebaliknya kalau kita lihat, kasih yang kuat kepada Tuhan berdampak positif. Kalau tadi destruktif, sekarang konstruktif. Kita melihat umpamanya kasih Yusuf kepada Tuhan. Apalagi yang perlu dipikirkan ketika istri Potifar yang lonely dan lovely itu menggoda. Apalagi yang perlu dipikirkan. Sebagai seorang pemuda yang fisiknya, biologisnya normal. Ada nafsu seksual yang tumbuh. Kalau sekarang kita mendengar, kalau dulu kita mendengar di kalangan mahasiswa terjadi kebiasaan hidup free sex. Sekarang sudah turun ke SMA, ke SMP sekarang sudah turun. Sehingga orang katakan, apa namanya, ayam abu-abu katanya. Itu saya baca di sebuah tulisan, Grey Chicken. Saya pikir, wah kok sampai begini ya. Semua menginginkan, ingin tahu bagaimana sih hal ini. Lingkungan mengizinkan Yusuf pada waktu itu. Tidak ada seorang pun yang melihat, tidak ada orang yang ada di situ. Keadaan memungkinkan, ketuntutan biologisnya menuntut. Lalu statusnya sebagai karyawan di situ, kalau saya berbuat begini, toh saya enggak kehilangan apa-apa, enggak kerugian apa-apa, malah tahu pengalaman ini. Dan sebentar lagi gaji saya akan dinaikkan, fasilitas saya akan baik, sifatnya, komunikasinya, attitude-nya kepada saya juga akan berubah. Apa susahnya? Akhirnya apa yang terjadi? Yusuf melihat ke atas. Cintanya kepada Tuhan enggak bisa digoyangkan. Maka dia mengatakan, bagaimana saya bisa berdosa kepada Tuhan? Dia melepaskan diri, dirinya lepas, pakaiannya tertinggal. Dia tahu apa artinya itu. Kalau mau menyelamatkan diri, balik saja lagi. Kesempatan masih ada. Yusuf tidak balik. Dia terus pergi. Dia tahu apa yang ada di depan. Tapi demi cinta kepada Tuhan, resiko harus ditanggung. Bonhoeffer mengatakan, Bonhoeffer seorang Jerman, seorang teologi Jerman mengatakan, seorang yang mau mengikut Yesus, bagi dia prioritas utama adalah pada Yesus, dan semua itu apapun, kematian pun tidak ada artinya. Betul saudara, orang yang sungguh mempunyai kasih yang bagus kepada Tuhan, yang kuat kepada Tuhan, sangat konstruktif. Bagaimana Daniel ketika raja mengeluarkan peraturan bahwa dalam sekian waktu tidak boleh meminta kepada siapapun. Itu peraturan sangat mengarah sekali, sangat tendensius. Khusus sebenarnya untuk, kelihatannya untuk Daniel dan teman-temannya ini. Tetapi apa yang dibuat Daniel? Dia mencintai Tuhan lebih daripada semuanya. Maka 3 kali sehari dia berdoa sembahyang menghadap kiblat Yerusalem. Dan pada waktu dia ditangkap, apapun yang terjadi, dia rela untuk menghadapi. Bukankah sama juga dengan Sadrach, Mesach, Abednego? Ketika patung sudah selesai dan berdiri, dan tanda pun sampai untuk menyembah, semua orang menyembah, 3 orang ini tetap berdiri. Dia mencintai Tuhan, maka kakinya kuat untuk berdiri. Tidak mau bertelut kepada siapapun juga. Bila kita mengingat Markus 14 umpamanya ketika Yesus berada di rumah Simon si Kusta, ikut makan di situ. Datanglah seorang perempuan membawa buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu murni dan mahal harganya. Demikian ayat itu mengatakan. Lalu dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya ke atas kepala Yesus. Apa artinya ini? Di sini kita melihat kasih kepada Tuhannya itu mendorong dia untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Apa saja, siapapun kita yang mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan, kalau tidak ada dorongan, mungkin itu hanya ucapan mulut bibir kita saja. Terakhir kita menyanyikan lagu tadi mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Tetapi benarkah kita bisa berbuat itu seperti perempuan ini? Dia bisa memberi persembahan yang benar, yang mahal, yang sungguh-sungguh, yang perfect, yang dipersiapkan lebih dulu, itu semua dikerjakannya dengan baik. Ada ucapan lama, saudara pasti ingat kalimat yang mengatakan, we can love without giving, but we cannot give, we can give without loving, but we cannot love without giving. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Lampu merah, kita berhenti, cek, datang, kita lihat, aduh, ya, sudahlah, kasih cepet. Maksudnya, jangan ganggu saya. Saya bukan mengasihi kamu, tapi saya mengasihi diri saya sendiri daripada kamu ganggu, sudah, pergi sajalah. 100 kah, 500 kah, berapa saja sudah memberi. Maju satu lampu lagi, lampu merah, berhenti lagi, cek, datang, sudah lihat. Andai kata saya, lah, ini seperti anak saya yang hilang setahun yang lalu. Saya tanya dia namamu siapa? Dia sebut namanya persis nama anak saya. Dan saya lihat tanda-tandanya persis anak saya. Tidak mungkin saya katakan, nih 1000 pergi sana. Tidak mungkin. Saya akan buka pintu, saya turun, saya ambil dia, bau, tidak apa-apa, kotor, tidak apa-apa. Saya bawa pulang, saya mandikan di rumah, setelah mandi, saya pergi bawa ke toko. Kamu pilih baju yang mana, pakaian yang mana, silakan. Selagi ada duit, saya akan pakai untuk anak ini. We can give without loving, but we cannot love without giving. Sudah mengatakan, aku mengasihi Tuhan, tapi tidak berbuat apapun juga. Atau mungkin berbuat sesuatu sedikit, asal jangan orang mengatakan aku aneh-aneh. Ikut sedikit-sedikitlah. Kebaktian sesekali ikut, mempersembahkan sedikit-sedikit ikut. Kadang-kadang pelayanan begini ikut sedikit-sedikit. Semua asal terlibat sedikit-sedikit. Apa yang terjadi? Tuhan tidak melihat apa yang saudara buat bagi Tuhan. Tetapi pertanyaannya, itukah dorongan yang datang dari dalam? Itukah potensi kasih yang sudah kembangkan sampai sekarang? Bukankah seharusnya kita mengembangkan kasih itu semakin lama, semakin mendekat, semakin kita renungkan cinta Tuhan, semakin kita merasa apa yang mesti saya beri, apa yang mesti saya buat bagi Tuhan? Saya ingat seorang sahabatnya Charles Spurgeon, seorang pendeta hebat di masa lampau. Ada dia menangis, dan menangis. Kemudian ditanya oleh seorang temannya, mengapa kamu menangis begitu? Dia gak mau katakan, dia diam, dia terus menangis. Wajahnya sangat suram. Tapi kemudian dia ditanya, dia katakan setelah dirayu-rayu, dia mengatakan, ya, saya tidak tahu bagaimana saya harus mengasihi Tuhan lebih cukup lagi daripada sekarang. Bagaimana saya mengasihi Tuhan lebih daripada sekarang. Saya merasa belum cukup. Saya buat ini, saya buat itu. Belum cukup saya mengasihi Tuhan. Dia mati bagi saya. Dia menjanjikan saya hidup yang kekal. Bukan hidup yang sementara. Kekayaan semua sementara. Jabatan sementara. Kenikmatan semua sementara. Tapi yang kekal dia berikan kepada saya. Di ujung jalan saya katanya. Ketika saya berhenti melangkah. Nafasku pun berhenti. Jantungku berdetak juga berhenti. Semua berhenti. Aku mati di situ. Di ujung jalanku. Dia ada di situ menunggu saya. Apa yang saya buat bagi Tuhan? Hidupku makin lama, makin pendek. Tidak tahu kapan berhenti. Tapi apa yang saya dapat buat bagi Tuhan? Itu pertanyaan orang ini. Bila mana kita memikirkan cinta itu datang dari dalam, maka dia akan memberikan kepada kita suatu kekuatan yang besar. Makin besar cinta kita kepada Tuhan, makin besar pula yang dapat kita buat bagi dia. Di gereja yang saya layani, saya kadang-kadang merasa aneh. orang yang rupanya paling dekat dengan gereja, paling selalu terlambat datang ke gereja. Apa di gereja saya saja atau rata-rata sama, saya juga tidak tahu. Heran. Anggota jemaat yang rumahnya jauh, di Sunter, ada yang di Jatiwaringin. Kebaktian doa paling dulu datang. Kebaktian umum paling dulu datang. Hujan gerimis, yang dekat gak datang, yang jauh datang. Heran. Dorongan cintanya begitu kuat dari dalam. Kalau tidak, untuk apa dia datang jauh-jauh? Dekat sana banyak gereja. Ada guru sekolah minggu yang pada hari Natal dia semangat-semangat, tapi dalam-dalam di hatinya dia berkata, sampai Natal ini selesai, tahun baru selesai, aku akan selesai melayani. Muak melayani. Sudah gak pakai uang, sudah pakai uang sendiri, tenaga sendiri, waktu sendiri, semua sendiri. Mending dihormati, dicaci maki, iya katanya. Udah, lebih bagus aku gak melayani. Saudaraku sekalian, banyak hal yang harus kita pikirkan. Apa testnya? Apa ujiannya? Apakah kita mengasihi Tuhan apa tidak? Dalam kaitan dengan Petrus, Petrus ditanyakan oleh karena dia pernah menyangkal. Tuhan sudah dibuat diperlakukan begitu. Target berikutnya aku dan lain teman-temanku ini. Maka dia berpikir, enggak ada. Maka dia duduk bersama-sama dengan orang-orang lain menyelinap di situ. Mau mengetahui tapi enggak mau terbuka. Enggak berani mengaku siapa Yesus bagi dirinya. Sampai akhirnya dia dituding dan dia juga menyangkal 3 kali. Sekarang Tuhan bertanya kepada dia. Yang pertama kita lihat di sini, tes pertama adalah apakah saya berani bersaksi di depan orang banyak. Kita sering sekali meragukan, kadang-kadang kita takut, kadang-kadang kita gelisah, baik gak saya bersaksi di depan orang. Mungkin tidak ngomong dengan orang itu, tapi sikap hidup kita, berani gak kita seperti itu. Hidup yang tegas mengakui Tuhan di depan orang banyak. Tes yang kedua, apakah dari waktu ke waktu yang berjalan maju dan tidak pernah kembali ini, waktu tidak pernah kembali, dia ke depan terus, apakah semakin lama karakter saya semakin seperti Kristus? Saya mencintai dia, saya menghormati dia, karena saya menyukai dia dan akhirnya saya akan menjadi seperti dia. Saya pernah melihat gambar tentang orang yang mencintai binatangnya, anjing. Yang satu rambutnya begitu, pemiliknya juga karena perempuan pemiliknya, rambutnya juga seperti rambut anjing begitu modelnya. Yang satu keriting, yang satu juga rambutnya keriting juga. Karena dia begitu cinta sama anjing rambut keriting, rambutnya sendiri pun jadi keriting. Heran, kita mencintai Yesus, apakah kita semakin hari semakin nampak seperti Kristus? Istilah Kristen bukan diciptakan oleh orang Kristen. Yesus mati, bangkit, kemudian murid-murid ditinggalkan di bumi, dia naik ke surga. Sekelompok orang-orang yang dikatakan murid-murid Yesus ini, lama-lama orang melihat dari jauh, ini orang kok seperti Yesus, lalu orang mengatakan Kristianoi. Kristianoi, dengan ejekan orang-orang yang seperti Kristus karakternya. Christ-likeness in character. Nah itu sebabnya disebut Kristen, bukan Nasrani. Dari sini saya ingin mengatakan bahwa kalau kita makin hari mencintai Tuhan, bertumbuh makin hari bertumbuh, maka hidup kita pun harusnya makin hari makin seperti Yesus. Yang ketiga, apakah ada cukup ketaatan pada diri kita? Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini yang tadi saya singgung, Dietrich Bonhoeffer mengatakan, kalau saya mengikut Yesus, kematian itu merupakan bagian yang tak terhelakkan. Dan tes yang keempat saya katakan yaitu tes prioritas. Apakah kita mengutamakan diri? Apakah kita mengutamakan harta? Apakah kita mengutamakan teman? Apakah itu semua? Ataukah kita mengutamakan Kristus? Hari Minggu ada teman menikah. Atau ulang tahun. Kita pikir bagaimana baiknya. Udahlah. Pilih gereja atau teman menikah. Ya pergi teman menikah lah. Menikah kan sekali seumur hidup. Gereja minggu depan gak bakalan libur, kita pikirannya. Nah bakalan libur, masih ada gereja minggu depan. Minggu depan bisa ikut. Dan seterusnya. Pernikahankah, ulang tahunkah, atau mungkin saja acara keluarga tertentu. Coba pikirkan, yang mana kita berikan prioritas sekarang? Kalau kita bisa memilih dengan naturally, dengan sangat alamiah, tidak ada paksaan apa-apa, saya pilih Yesus, maka itu menunjukkan prioritas. Saya teringat dengan seorang penyanyi bariton, Beverly Shea. Beberapa kali saya ketemu dengan dia dan saya mengagumi. Dia tim daripada Billy Graham. Dulu dia pada zamannya dia ketika dia belum percaya Tuhan Yesus, dia seorang yang sangat populer dengan sangat bagus sekali. Calon jutawan yang luar biasa dan melalui menyanyi. Tetapi pada waktu dia terima Tuhan Yesus, dia merasakan prioritas bagi Yesus. Dia tinggalkan dunia gemerlapan dunia. Dia menulis sebuah lagu yang saya kira kita semua tahu. Lagu itu berjudul I'd Rather Have Jesus. Yesus yang kupilih daripada seluruh dunia. Yesus yang kupilih daripada kekayaan yang tak terhitung. Yesus yang kupilih tetapi dalam buaian setan. Aku pilih Yesus katanya. Lagu itu sangat menyentuh dan sangat saya sukai. Tiap kali saya memikirkan prioritas, itu menandakan apakah saya memilih Tuhan atau dunia ini. Pemuda-pemudi, apa prioritas saudara? Menikah zaman sekarang, firman Tuhan mengajarkan harus satu iman. Harus dasarnya satu. Saya tidak mengatakan satu gereja atau satu denominasi. Satu suku, satu bangsa, tidak. Harus satu iman. Karena pernikahan adalah masalah hidup. Macan dengan kijang tidak bisa hidup sama-sama. Tidak bisa. Masalah hidup. Di daerah saya tinggal di Alfa Indah, ada dokar, apa namanya dokar, sado, delman, mace, apa saja. Itu di kanan kuda, di kiri juga harus kuda. Tidak boleh kuda pasang sama babi, tidak mungkin. Bisa di mana, di sirkus. Tapi waktu dia masuk ke alam dianya sendiri bebas, di situ bedanya akan terlihatan. Kuda jalannya milih yang bersih, babi pilih yang jorok. Babi bilang itu enak, kuda bilang ini enak. Bertengkar, bertarik-menarik, akhirnya keretanya muter, hancur. Mungkin penumpangnya sudah ada dua anak, mertua ikut atau adik ipar ikut, hancur semua. Kenapa? Masalahnya hidup yang berbeda dipasangkan. Tuhan mau supaya kita hidup yang sama, itu sangat mendasar. Tapi mana ada cewek secakep ini di gereja, katanya. Saya menemukan beberapa pertanyaan seperti itu dari orang yang saya counseling. Dia mengatakan, mana ada wanita cakep di gereja? Yang wanita mengatakan, laki-laki gereja itu apa? Wajah kayak Scooby-Doo begitu. Gak ada apa-apanya, katanya. Sudah miskin kayak Scooby-Doo lagi, aduh. Enak yang luar. Kaya kemana-mana, shopping aja ke Hong Kong kok. Ini apa-apa, gak ada apa-apanya. Akhirnya, mana prioritas sekarang? Kekayaan kah? Ataukah ini? Saudara, saya ingin kembali mengatakan, bila saudara cinta Yesus, cinta itu sebagai pendorong untuk memberikan prioritas kepada Tuhan. Makin besar cintamu kepada Tuhan, makin besar juga dorongannya. Saya ibaratkan seperti mobil, CC-nya kecil, dorongannya juga kecil. Ke puncak naik bajaj bisa-bisa. Di jalan Sagunung Sari larinya kencang, waktu menurun lebih kencang lagi. Tapi itu mulai menanjak di Ciawi, mundur dia gak kuat. Dorongannya gak kuat. Demikian juga dengan cinta kepada Tuhan. Kalau cinta kecil kepada Tuhan sebentar juga melorot. Tidak akan tahan. Tidak akan sanggup. Tapi begitu cintamu besar kepada Tuhan, prioritasmu tinggi buat Tuhan, hidupmu semakin merupakan menampakkan karakter Kristus dan berani bersaksi bagi Tuhan. Itu membawa dampak yang sangat besar. Beranikah saudara sekarang saya ajak menyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Pemusik tolong ke depan. Pemusik halo, tolong di keyboard terutama. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Berani saudara menyanyi itu sekarang. Mari berdiri bersama-sama ya. Mari berdiri bersama-sama. Kalau saudara berani menyanyikan itu, Tuhan tahu. Tapi kalau saudara hanya menyanyi, hanya mulut menyanyi tapi hati tidak, Tuhan juga tahu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hidupku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Lagi sekali saja sudah menyanyikan, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan untuk menyenangkan hatimu. Saudara, Tuhan mengetahui engkau lebih dari engkau mengetahui dirimu sendiri. Sebaik apapun yang nampak di luar, manusia memuji saudara, tetapi Tuhan mungkin menghina karena engkau bermain-main dengan dia, menganggap dia tidak tahu apa-apa tentang diri saudara. Sedangkan dia tahu segala-galanya. Alkitab mengatakan kata-kata yang belum kita ucapkan, dia sudah tahu apa yang akan kau ucapkan. Sebab itu, mari dengan rendah hati, sujudlah di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku berdosa, aku bersalah selama ini, menghina engkau dengan berbuat perkara-perkara yang seperti engkau tidak tahu. Ampunilah aku, ya Tuhan. Kuduskan, bersihkan aku lagi sekali. Kami mengaku dosa kami, dan engkau mengampuni segala celah dan salah kami. Kuduskan kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai mertua, sebagai anak. Tuhan, ampuni kami. Bahkan dalam kehidupan bergereja, ya Tuhan, ampuni kalau kami bermain-main selama ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah menegur kami. Dan kami mau berjanji menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, ya Tuhan. Beri kepada kami kesetiaan untuk bertumbuh dalam ibadah dan dalam pergumulan hidup sehari, Engkau kuatkan kami. Dan juga Tuhan, ingatlah jika di antara kami ada yang mengalami kelemahan tubuh atau mungkin kepahitan-kepahitan di batin, sakit tubuh, semua kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Dan jikalau ada yang berulang tahun, kami bersama-samanya mengucap syukur sambil berterima kasih karena hidup kami adalah anugerah Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja di mana kami berjemaah bersama-sama. Biarlah rencana-rencana dan program gereja ini bisa berkenan di hadapan-Mu dan pakai kami bukan hanya dengan mengambil keputusan dengan analisa yang baik, melainkan memberi komitmen kami. Komitmen untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Baik ibadah minggu ataupun tengah minggu, biarlah kami bisa bersama-sama mengerjakan satu kesaksian bagi dunia karena kasih kami kepada Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami, maka kami mempunyai kekuatan untuk bisa berbakti, berkutu bersama-sama. Kami juga berdoa, ya Tuhan, bagi mitra pelayanan gereja-Mu di sini, Mika, Pama, ABC, Reformata, semua kami doakan, ya Tuhan, jadikan kiranya semua itu saluran pelayanan yang baik, menjangkau orang lain datang kepada Kristus, dan membuka mata orang bertumbuh di dalam Engkau. Dan akhirnya Tuhan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia di mana kami menjadi warganya. Engkau punya rencana untuk kami bisa hidup, kami hidup di dalamnya. Walaupun negara kami terpuruk dan banyak hal yang ragu-ragu dan tidak diambil sikap yang tegas. Baik presiden, baik kabinet, maupun semua pemerintah kami, kami berdoa ya Tuhan tolong supaya mereka punya kesadaran, kesadaran yang baik bahwa mereka menerima semua jabatan dan otoritas itu dari Tuhan. Karena itu adalah suatu hak istimewa, sebuah privilege buat mereka melayani negara ini bagi Tuhan. Dan karena demikianlah mereka layak untuk dihormati. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Dan lagi sekali kami berdoa untuk upaya kami mengasihi Tuhan. Engkau sudah mengasihi kami, memberi hidup, biarlah di atas potensi hidup ini dan potensi mengasihi Tuhan, kami hidup lebih kuat lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan, sehingga semua hal yang menjadi ukuran kami mengasihi Tuhan dapat nampak dan wujud dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.